Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي كمسلمين كمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmatnya, salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah kita akan membahas hadis Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Dari Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dhalik, apabila mereka melakukan hal demikian, mengucapkan syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjaga dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, dan perhitungan dari apa yang mereka lakukan itu ada di tangan Allah tabaraka ta'ala. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka ta'ala, ini hadis insyaallah akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ilmu yang selama ini kita pelajari sebagai ilmu yang bisa kita amalkan dan bermanfaat juga kala kita bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, kita sudah jelaskan tentang terjemah biografi beliau radhiyallahu an tatkala kita membahas hadis yang ketiga dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, dan tentunya kita tidak akan mengulang tentang biografi sahabat yang mulia Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Di dalam hadis ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan, dan yang memerintahkan di sini adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Umirtu, aku diperintahkan, kata Rasulullah, dan yang memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan apa yang akan disabdakan oleh beliau ini adalah Allah tabaraka wa ta'ala. An uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah untuk apa? Memerangi manusia. Itu berjihad. Memerintahkan manusia, memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi manusia, yaitu berjihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang dimaksud dengan annas di dalam hadis ini adalah al-kuffar, yaitu orang-orang kafir. Jadi aku diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk berjihad memerangi orang-orang kafir. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sampai mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu mereka ucapkan dengan lisan mereka yang menunjukkan mereka telah keluar dari agama mereka dan memasuki agama Islam. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan juga menegakkan salat, menunaikan zakat. Kemudian Nabi SAW katakan, jika seandainya mereka melakukan hal ini, mengucapkan syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat, Nabi SAW katakan, asamu minni, maka mereka akan terjaga dariku. Mereka akan terjaga dariku, kata Rasulullah SAW, dan juga dari umatku, kaum muslimin, umat Muhammad SAW. Asamu, asal maknanya diambil dari kata al-isam. Al-isam dalam bahasa Arab adalah ikatan yang digunakan untuk mengikat bejana yang terbuat dari kulit. Jadi orang Arab memiliki bejana yang terbuat dari kulit yang selalu mereka bawa di dalam perjalanan-perjalanan mereka, di dalam bepergian mereka, di mana bejana dari kulit ini itu biasanya diikat. Ikatan inilah yang disebut dengan isam. Apa tujuannya ikhwani kaum muslimin? Tatkala diikat, tujuannya supaya air di dalamnya atau makanan di dalamnya itu tidak tumpah tatkala dibawa. Maka yang dimaksud dengan asamu diterjemahkan oleh para ulama atau disyarah oleh para ulama dengan kata hufidhu wa muni'u, yaitu terjaga. Jadi kalau seandainya orang-orang kafir tersebut yang diperintahkan untuk diperangi, diperintahkan untuk diperangi, mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, mereka menegakkan salat, mereka menunaikan zakat, maka terjaga harta mereka, terjaga darah mereka, tidak boleh dibunuh dan tidak boleh dirampas hartanya. Kalau mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, menegakkan salat dan menunaikan zakat, kecuali dengan hak Islam. Tatkala mereka sudah masuk Islam, kemudian mereka menunaikan zakat, mereka menegakkan salat, akan tapi tatkala mereka melakukan beberapa hal dalam Islam yang kadangkala dengan perbuatan yang mereka lakukan tersebut akhirnya harta mereka halal dan juga darah mereka dihalalkan oleh Islam, walaupun mereka adalah seorang muslim. Ini nanti insyaallah akan kita jelaskan kapan seorang muslim dibolehkan untuk, atau kapan seorang muslim dihalalkan darahnya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Nabi SAW katakan, jika seandainya mereka mengucapkan syahadat, mereka menunaikan zakat dan mereka menegakkan salat, maka harta dan juga darah mereka dijaga oleh Islam. Sedangkan hisabuhum 'alallahi ta'ala, perhitungan terkait benar atau tidaknya Islam yang mereka ucapkan itu ada di tangan Allah. Jadi kita hanya menghukumi secara zahir saja. Tatkala dia sudah mengucapkan syahadat, maka harta dan darahnya dijaga oleh Islam. Apakah dia jujur dalam ucapannya, itu kita serahkan kepada Allah tabaraka taala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat, makna hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Permasalahan pertama yang akan kita bahas pada hadis yang mulia ini, tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Kita sebutkan tadi bahwasanya perintah ini datang dari Allah, dan perintah untuk memerangi manusia maknanya adalah berjihad. Makanya para ulama rahimahumullahu taala tatkala membahas hadis ini, mereka mengatakan bahwasanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, yaitu orang-orang kafir, ini dalil bahwasanya jihad merupakan perkara yang diwajibkan di dalam Islam. Dalil yang menunjukkan bahwasanya jihad merupakan perkara yang diwajibkan di dalam Islam. Dan wajibnya jihad, ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah, wajibnya berjihad di jalan Allah memerangi orang-orang kafir, sangat banyak dalil yang menunjukkan akan kewajiban jihad ini, baik dalam Al-Quran maupun dalam sabda Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah tabarak wa ta'ala yang Allah firmankan dalam surat Al-Hajj ayat 39. Dan ini ayat merupakan awal pertama ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kaum muslimin untuk berjihad. Dalam surat Al-Hajj ayat 39 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dhulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Allah tabarak wa ta'ala berfirman, diizinkan bagi orang-orang yang diperangi untuk berjihad, untuk berperang, karena mereka telah terzalimi. Wa innallaha 'ala nasrihim laqadir, dan Allah tabarak wa ta'ala maha kuasa, maha mampu untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Jadi ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabarak wa ta'ala, ayat ini menunjukkan bahwa kaum muslimin, dan ini pada tahun kedua Hijriah setelah Nabi SAW memiliki kekuatan di kota Madinah, kaum muslimin diizinkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk berjihad, diizinkan untuk berperang. Dan Allah tabaraka wa ta'ala juga dengan sangat tegas dalam surat Taubah ayat 36 mengatakan, wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan perangilah, kata Allah, orang-orang musyrik, kafatan, semua mereka, sebagaimana mereka telah memerangi kalian. Ini juga menunjukkan bahwasanya Allah SWT perintahkan kita untuk apa? Jihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, infiru khifafan wa thiqala, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Lebih tegas lagi Allah tabaraka wa ta'ala katakan dalam surat Taubah ayat 41, memerintahkan kita berjihad. Allah mengatakan infiru, Allah mengatakan berangkatlah kalian ke medan perang, berangkatlah kalian berjihad di jalan Allah, khifafan wa thiqala, baik dalam keadaan kalian merasa ringan maupun dalam keadaan kalian merasa berat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihadlah dengan harta kalian dan juga jiwa kalian, fi sabilillah, di jalan Allah tabarak wa ta'ala. Jadi ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabarak wa ta'ala, jihad hukumnya wajib. Jihad hukumnya wajib. Wajibnya ini kifai atau aini, yang kita kenal dengan istilah fardu kifayah atau fardu ain. Maka para ulama mengatakan hukum asal jihad adalah fardu kifayah. Ya, jadi jihad hukumnya wajib. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud mengatakan, dari hadis Abu Hurairah, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq." Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang meninggal dan belum pernah berperang, belum pernah berjihad di jalan Allah, dan meninggal belum terbetik di hatinya keinginan untuk berperang di jalan Allah, maka sungguh ia mati di salah satu di antara cabang-cabang kemunafikan. Ini ikhwani kaum muslimin, menunjukkan bahwa jihad merupakan perkara yang sangat agung dalam Islam. Bahkan Nabi SAW bersabda, jihad ini adalah dirwatu sanamil Islam, amalan Islam yang paling tinggi, kata Rasulullah SAW. Jadi jihad hukumnya wajib. Dari mana kita tahu hukumnya wajib? Dengan dalil yang kita bacakan tadi, dan juga sabda Rasulullah SAW pada hadis yang sedang kita bahas ini. Nabi SAW katakan, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia, yaitu berjihad. Dan ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat dimuliakan oleh Allah tabaraka taala, jihad kata para ulama tidak menjadi wajib kecuali dengan 7 syarat. Jihad kata para ulama tidak wajib kecuali dengan 7 syarat. Atau kalau seandainya 7 syarat ini ada pada seseorang, maka jihad padanya hukumnya wajib. Yang pertama ikhwani, al-Islam. Syarat yang pertama adalah Islam. Syarat yang kedua, baligh. Karena itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di perang Khandaq dan juga di perang Uhud, tatkala beliau akan keluar bersama dengan pasukan, tidak jauh dari keluarnya beliau sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memeriksa pasukan. Siapa yang belum baligh, maka Nabi SAW perintahkan apa? Pulang, balik. Balik ke kota Madinah. Karena belum layak ikut perang, belum wajib untuk berjihad, belum baligh. Siapa contohnya yang dipulangkan Nabi SAW di perang Uhud? Dari sahabat. Siapa? Siapa? Ada yang tahu? Siapa? Abdullah siapa? Hah? Abdullah siapa? Abdullah banyak. Ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair. Ada Abdullah juga mungkin yang duduk di antara kita. Abdullah siapa? Hah? Abdullah bin Jamil, Abdullah bin Umar. Ini yang perawi hadis ini ditolak oleh Nabi SAW ikut di perang Uhud karena belum baligh. Di perang Khandaq kata Abdullah bin Umar, ini kita bacakan pada saat kita membahas hadis yang ketiga, menyebutkan tentang biografi Abdullah bin Umar bin Khattab. Di saat kata Abdullah bin Umar dalam hadis riwayat Bukhari, di saat perang Khandaq aku pun ikut, kemudian Nabi SAW membolehkanku ikut di perang Khandaq, dan waktu itu umurku sudah 15 tahun. Ini syarat yang kedua, baligh. Syarat yang ketiga, berakal. Berakal. Orang gila tidak diwajibkan untuk berjihad. Kemudian syarat yang keempat, al-hurriyah, merdeka. Maka seorang budak sahaya tidak ada kewajiban bagi dia untuk berjihad. Kemudian adzukuriyah, laki-laki. Wanita tidak ada kewajiban untuk berjihad. Maka Aisyah radhiyallahu anha dan beberapa istri Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alana jihad? Apakah ada kewajiban kami untuk berjihad?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Na'am, iya, jihadun la qitala fi." Jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Itu apa? Jihad tapi tidak ada pertempuran di dalamnya, apa itu? Naam, haji. Jadi wanita tidak ada kewajiban untuk mengangkat senjata berperang di jalan Allah, akan tapi mereka ada jihad, tapi jihad yang tidak ada pertempuran, jihad yang tidak ada peperangan, yaitu melaksanakan ibadah haji. Ini syarat selanjutnya atau kuria, maka wanita tidak diwajibkan untuk berjihad. Lalu jika seandainya dia ikut ke medan perang, apakah dilarang? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak, kalau seandainya memang dia mampu dan bisa. Maka dalam banyak sejarah Islam disebutkan ada beberapa orang wanita ikut medan perang. Akan tapi hakikatnya mereka diikutkan di medan perang hanya untuk, kata para istri Rasulullah SAW, mereka ikut hanya untuk memberi minum, hanya untuk menyiapkan makanan, hanya untuk mengobati orang-orang yang terluka dari kaum muslimin. Tapi tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mengangkat senjata. Kemudian selanjutnya, as-salamah minad darar, selamat dari cacat, seperti buta, pincang atau sakit-sakit yang menyebabkan dia tidak bisa ikut perang. Ini dimaafkan oleh Allah untuk tidak ikut perang. Seperti seorang buta, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan laisa 'alal ahma haraj. Tidak berdosa bagi orang yang buta untuk tidak ikut berperang di jalan Allah. Begitu juga al-a'raj yang pincang. Ini tidak mengapa mereka tidak ikut berjihad, tidak ada kewajiban bagi mereka untuk berjihad. Namun jika seandainya mereka juga ingin ikut berjihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, maka juga tidak dilarang. Seperti Abdullah bin Ummi Maktum yang akhirnya syahid di perang Yamamah. Di perang Yamamah, perang berat yang dihadapi kaum muslimin melawan pasukan Musailamah Al-Kadzdzab. Beberapa kali pasukan Musailamah bisa masuk ke tenda-tenda kaum muslimin, memukul mundur pasukan Khalid bin Walid, dan beberapa kali juga pasukan Khalid bin Walid bisa memukul mundur pasukan Musailamah, sampai pasukan Khalid juga sampai di perkemahan pasukan Musailamah Al-Kadzdzab. Disebutkan oleh para sahabat, kami tidak pernah berperang melawan satu pasukan yang lebih sabar sebagaimana sabarnya kami di medan perang, kecuali pasukan Musailamah Al-Kadzdzab. Sehingga Abdullah bin Ummi Maktum waktu itu berkata kepada Khalid, ya Aba Sulaiman, izinkan aku untuk memegang panji perang, bendera perang. Karena jika seandainya bendera perang mundur, maka pasukan mundur. Jika dia jatuh, maka dia juga akan jatuh. Karena sungguhnya aku buta, aku tidak tahu pasukan sedang menyerang dahsyat atau tidak, sehingga aku tetap bisa berdiri tegak memegang panji perang itu, ya Aba Sulaiman. Maka diizinkan oleh Khalid sehingga ia syahid di perang Yamamah. Begitu juga dengan ayahnya Jabir bin Abdullah yang pincang, tidak diwajibkan jihad, akan tapi dia mengatakan, dengan pincangku ini ya Rasulullah, aku ingin menaiki tangga-tangga surga. Dan akhirnya dia ikut perang dan syahid di medan Uhud, di perang Uhud radhiyallahu anhu. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang ketujuh, wujudun nafaqah, adanya modal untuk berjihad. Kendaraan, perbekalan. Jika seandainya tidak ada, maka tidak ada kewajiban. Sebagaimana dalam kisah perang Tabuk. Kisah perang Tabuk, di mana perang ini adalah perang yang sangat terkenal dalam Islam, di mana Nabi SAW membawa pasukan dengan jumlah yang cukup banyak, 30 ribu pasukan, sedangkan perbekalan mereka sangat kurang dan kendaraan mereka sangat kurang. Disebutkan satu ekor unta itu bergantian 5 orang sahabat menaikinya. Karena apa? Kendaraan sangat kurang. Ada beberapa orang yang kala itu Nabi SAW putuskan tidak ada yang boleh ikut dari kaum muslimin kecuali yang punya kendaraan dan yang punya perbekalan. Sehingga sahabat-sahabat miskin yang punya kekuatan, yang ingin berperang di jalan Allah tabaraka ta'ala, miskin, tidak punya kendaraan, tidak punya perbekalan, mereka minta ikut, Nabi SAW menolak mereka. Kala itu Nabi SAW mengatakan sebagaimana Allah ceritakan dalam surat Taubah, kulta ma ajidu ma ahmilukum alai. Nabi SAW menjawab, aku tidak punya kendaraan yang bisa membawa kalian, mengangkut kalian untuk sampai ke medan pertempuran, maka silakan pulang. Nabi menolak mereka. Apa kata Allah? Tawallau wa a'yunuhum tafidhu minad dami hazana alla yajidu ma yunfikun. Mereka pun pulang dalam keadaan menangis karena sedih, tidak ada harta yang mereka bisa gunakan untuk berjihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini 7 syarat. Jika seandainya terpenuhi, berarti berjihad di jalan Allah hukumnya wajib. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah, satu faedah yang sangat penting, yang ini jarang atau tidak dipahami oleh sebagian kelompok kaum muslimin, tatkala mereka melakukan dua kesalahan. Kesalahan pertama tatkala mereka mengatakan jihad hukumnya fardu ain. Ini salah. Kita katakan bahwasanya ulama semuanya menyatakan hukum asal jihad adalah fardu kifayah, hukum asalnya, walaupun dalam beberapa keadaan dia bisa menjadi fardu ain. Tapi hukum asalnya fardu kifayah. Datang sebagian kelompok mengatakan jihad hukum asalnya fardu ain. Dalam artian ikhwani, kalau seandainya dia adalah fardu ain, maka semua kaum muslimin yang hidup di atas muka bumi ini tatkala tidak berjihad, maka mereka semua berdosa. Ini kesalahan pertama yang mereka lakukan. Kesalahan kedua, mereka melakukan kesalahan tatkala tidak mengkaitkan jihad tadi dengan pemerintah kaum muslimin. Ini ikhwani kaum muslimin, hal yang hendaknya kita camkan. Memang dia adalah wajib, akan tetapi para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan bahwa jihad yang wajib ini dari dahulu para ulama kita meyakini kewajibannya dikaitkan dengan izin pemimpin kaum muslimin. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, hum yalawna min umurina khamsan. Pemimpin kita, penguasa kita yang kita hidup di bawah kekuasaannya, mereka itu mengatur kita dalam lima perkara. Mereka pemimpin kita mengatur kita dalam lima perkara. Pertama, Jumat, salat Jumat, mereka yang mengaturnya. Jamaah, hari raya, ini mereka yang mengaturnya. Kemudian At-Tuhur, pos-pos untuk penjagaan yang dibuat oleh pemerintah, biasanya di daerah-daerah rawan yang ada di perbatasan negara Islam. Siapa yang ditugaskan, siapa yang tidak ditugaskan, itu yang menentukan adalah penguasa. Kemudian yang kelima, Al-Hudud. Yang kelima, Al-Hudud, yaitu penegakan hukum yang terkait dengan masalah kriminal, potong tangan, rajam, kisos. Ini yang mengaturnya dan melaksanakannya adalah mereka. Jadi ikhwani kaum muslimin, Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan lima ini salah satu di antara yang terkait dengan masalah jihad adalah At-Tubur, yaitu menjaga perbatasan yang termasuk dalamnya adalah berjihad di jalan Allah tabarak wa ta'ala. Jadi jihad di jalan Allah yang hukumnya wajib dikaitkan dengan izin pemerintah. Jadi tatkala pemerintah mengatakan, mengajak kita untuk berjihad di jalan Allah tabarak wa ta'ala, maka wajib bagi kita untuk mengikuti perintah mereka. Jika seandainya mereka tidak memerintahkan, bahkan mereka melarang, maka kita harus taat kepada mereka. Ini akidah yang dimiliki oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Maka salah sebagian orang yang kemudian melakukan amal Islam yang agung ini tanpa ada komando dari pemerintah kaum muslimin, sehingga yang terjadi apa, jihad yang tujuannya adalah mulia malah mendatangkan mudarat dan mafsadat yang sangat luar biasa. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat dimuliakan oleh Allah. Jadi tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan umirtu an uqatilan nas, ini dalil wajibnya berjihad di jalan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan barang siapa yang tidak berjihad, tidak pernah berperang di jalan Allah, dan tidak pernah terbetik di hatinya keinginan untuk berperang di jalan Allah, maka dia meninggal di salah satu di antara cabang apa? Kemunafikan. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka wa taala, karena pahala tatkala seorang syahid di jalan Allah sangat luar biasa. Hadisnya sangat banyak, bahkan puluhan hadis berbicara tentang keutamaan jihad di jalan Allah. Bahkan dikatakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga dinukil dari athar Abu Bakar radhiyallahu an, tidak ada satu kaum yang meninggalkan jihad di jalan Allah kecuali Allah timpakan pada mereka apa? Kehinaan. Nabi SAW mengatakan salah satu di antara poin yang Allah timpakan kehinaan kepada kita adalah wa taraktumul jihad. Tatkala kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kehinaan kepada kalian, dan kehinaan itu tidak akan diangkat kecuali apabila kalian kembali kepada agama kalian. Jadi salah satu di antara sebab hinanya kaum muslimin di hadapan orang-orang kafir karena mereka meninggalkan apa? Jihad di jalan Allah. Tapi ingat, semangat jihad ini hendaknya diikat dengan ilmu. Sebagaimana sholat yang dia merupakan ibadah yang sangat luar biasa, itu ada aturannya. Itu ada aturannya. Maka begitu pula dengan apa? Dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah, poin yang pertama yang diisyaratkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Kita tadi sebutkan ini maksud dengan manusia di sini siapa? Orang kafir. Tapi kalau seandainya ikhwani kita baca secara zahir hadis ini, maka jihad dalam Islam tidak memberi pilihan kecuali satu pilihan. Apa itu? Masuk Islam kalau tidak diperangi. Padahal semua kita paham bahwasanya orang kafir, tatkala kita akan memerangi mereka, maka diberikan salah satu di antara tiga pilihan. Masuk Islam, menjadi saudara kami, atau bayar jizyah, pajak, upeti yang mereka berikan kepada pemimpin kaum muslimin, dan mereka aman, keselamatan mereka dijaga, harta mereka dijaga, darah mereka dijaga, kehormatan mereka dijaga kalau mereka mau bayar pajak. Kalau tidak juga mau, maka tidak ada pilihan kecuali apa? Jihad di jalan Allah, diperangi. Tapi dalam hadis ini coba lihat, Nabi SAW katakan, umirtu, aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir sampai mereka mengucapkan apa? Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, menaikkan zakat. Itu masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam, maka darah dan harta mereka dijaga oleh Islam. Maknanya kalau mereka tidak mau masuk Islam, mereka mesti diperangi. Enggak ada bayar pajak di sini kan? Diperangi. Paham yang saya maksudkan? Paham yang saya maksudkan? Dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan tidak ada pilihan kecuali salah satu di antara dua pilihan. Masuk Islam, terjaga darah, harta dan kehormatan. Kalau tidak masuk Islam, maka diperangi. Enggak ada jizyah dalam hadis ini. Tidak ada jizyah, tidak ada pembayaran pajak dalam hadis ini. Padahal kita semua paham dengan apa yang Allah SWT firmankan dalam surat Taubah ayat 29. Allah mengatakan, "Qatilul ladina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir." Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu, dan tidak mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala yadinuna dinal haq, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Islam. Minal ladina utul kitab, dari orang-orang yang telah diberikan Alkitab kepada mereka, perangi mereka. Hatta yu'tul jizyah, sampai mereka membayar jizyah, pajak. An yadiu wa hum saghirun, membayar pajak dengan patuh dalam keadaan mereka hina di hadapan kaum muslimin. Jadi ada tiga pilihan dalam ayat ini. Pertama, masuk Islam, menjadi saudara kita, jaga kehormatan diri mereka sebagaimana seorang muslim jaga kehormatan dirinya, harta dan juga darahnya. Atau kalau tidak mau masuk Islam, maka silakan bayar pajak. Atau kalau seandainya tidak juga mau bayar pajak, maka tidak ada pilihan kecuali apa? Al-Qital, perang. Ini dalam ayat yang Allah SWT firmankan dalam surat Taubah ayat 29. Tapi dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan diperintahkan untuk diperangi sampai mereka mengucapkan syahadat. Kalau mengucapkan syahadat, terjaga semuanya. Berarti kalau tidak, maka harus diperangi. Maka ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah, jawaban atas hal seperti ini dikatakan oleh para ulama dengan dilihat jenis manusia kafirnya. Kalau dia ahlul kitab, kalau dia ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, maka diberikan sesuai dengan ijma para ulama, diberikan kepada mereka salah satu di antara tiga pilihan ini. Masuk Islam, atau bayar pajak, atau diperangi. Ini kalau dia beragama Yahudi dan Nasrani. Jadi ada pilihan bayar pajak dan tidak diperangi. Itu kalau beragama Yahudi dan Nasrani. Itu ijma' para ulama, kesepakatan para ulama. Kemudian jenis yang kedua dari orang kafir adalah orang Majusi. Orang Majusi penyembah apa? Penyembah api. Penyembah api bagaimana menyikapi mereka dalam bab jihad ini? Apakah mereka disamakan dengan orang Yahudi dan Nasrani, ataukah mereka disamakan dengan penyembah selain Allah tapi tidak menyembah api? Seperti menyembah patung, menyembah batu, dan yang lainnya. Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan yang sahih untuk orang Majusi, hukumnya disamakan dalam bab ini. Dalam bab ini, dalam bab jihad, sama seperti Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana hadis yang disebutkan atau atsar yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kala itu tawakuf dengan apa sikap yang harus beliau lakukan kepada orang-orang Majus, yaitu kerajaan Kisra Persia. Apa yang harus beliau lakukan? Maka Abdurrahman bin Auf kala itu bersaksi di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa sayyid Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan hukum jizyah kepada Majusi yang hidup di daerah Hajar. Makanya para ulama mengatakan yang sahih bahwasanya orang-orang penyembah api Majusi dalam bab ini sama seperti Yahudi dan Nasrani. Selain mereka, selain Yahudi dan Nasrani, selain Majusi, maka hukum untuk mereka dalam bab jihad tidak ada pilihan kecuali masuk Islam atau diperangi. Tidak ada pilihan jizyah. Seperti penyembah berhala dan penyembah-penyembah yang lain, ini tidak diberikan pilihan kecuali masuk Islam atau diperangi. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang muliakan oleh Allah. Maka para ulama rahimahumullahu taala berbeda pendapat tentang makna annas di dalam hadis ini. Umirtu an uqatil annas, aku diperintahkan memerangi manusia. Manusia yang mana sebenarnya? Dan yang sahih ini yang dimaksud dengan annas adalah semua orang kafir kecuali tiga jenis kafir yang kita sebutkan. Ada takhsis, ada penghususan dari beberapa dalil yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku diperintahkan memerangi semua manusia, maksudnya selain Yahudi dan Nasrani dan Majusi, dengan sistem peperangan sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Jadi jelas bahwasanya selain Yahudi dan Nasrani, selain Majusi, maka tidak ada pilihan bagi mereka kecuali iman Islam atau diperangi. Sebagaimana hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga dalam hadis ini, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau mereka mengucapkan syahadat, kalau mereka mengucapkan syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat, maka terjaga darah dan hartanya. Terjaga apanya? Darah dan hartanya. Berarti dia tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh, dan hartanya tidak boleh dirampas. Ini kalau dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, menunaikan salat, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Pertanyaannya, ikhwan kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka wa taala, tatkala kita menghadapi orang kafir dalam medan jihad, apakah kita tunggu mereka melakukan tiga perkara ini ataukah cukup dengan syahadat saja? Apa jawabannya? Kita akan memerangi orang kafir, kita ajak mereka masuk Islam, mereka sudah mengucapkan syahadat, tapi masuk Islamnya mereka jam 8. Jam 8 mereka masuk Islam, belum lagi datang sholat zuhur. Mereka punya harta tapi belum cukup haulnya. Apakah cukup dengan syahadat itu terjaga harta, terjaga darahnya? Dengan syahadat saja cukup, ataukah kita tunggu sampai dia sholat dan zakat baru terjaga semuanya? Apa jawabannya? Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, jika saatnya mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, menaikkan zakat, terjaga darah dan harta mereka. Berarti kalau tidak melakukan tiga hal ini, maka tentunya tidak apa? Terjaga. Gimana jawabannya? Ada yang bisa jawab? Supaya tidak serak kali. Ada yang bisa jawab? Tapi ikhwanikum muslimin wa akhwatikum muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama tatkala membahas di sini mereka memberikan beberapa komentar. Sebagian ulama mengatakan bahwa si zahir hadis ini seperti yang saya sebutkan tadi, ditunggu syahadatnya, negakkan salat, nunaikan zakatnya, baru terjaga darah dan juga hartanya. Namun hadis ini tidak seperti zahirnya. Karena ijma' para ulama, sepakat para ulama sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, bahwa orang kafir kalau mengucapkan syahadat saja, maka insyaallah terjaga darah dan juga hartanya. Dan kita juga pernah membahas ini tatkala kita menyebutkan hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Hadis Usama bin Zaid dalam pembahasan apa kita kemarin bahas ini? Hadis Jibril ya, kalau enggak salah. Hadis Jibril atau hadis yang ketiga Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Usama bin Zaid ikut dalam satu peperangan di zaman Rasulullah SAW. Karena itu Nabi SAW tidak hadir di peperangan itu. Kemudian dikatakan oleh Usama bin Zaid, dia menceritakan kejadian ini, dia melihat seorang kafir yang sangat luar biasa pemberani. Jika saatnya terjadi perang sangat dahsyat, dia berada terdepan. Jika seandainya mereka mundur, maka orang ini juga masih terdepan. Jadi kalau maju, pasukan musyrikin itu di belakangnya. Kalau mundur, maka pasukan musyrikin di depannya. Ini orang yang sangat pemberani. Sehingga aku dan seorang ansar, kata Usama bin Zaid, berkeinginan untuk menaklukkan orang ini. Maka kami mengejarnya, berperang melawannya, sampai akhirnya dia ditaklukkan. Kemudian tatkala dia sudah tidak bisa melawan, tinggal dibunuh saja, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Maka temanku yang ansar tadi mundur, dia tarik senjatanya, dia sarungkan senjata, dia pergi. Sedangkan aku tidak. Aku menyangka dia ini hanya karena takut dari senjata kami, maka aku tusuk dia dengan busurku sehingga dia meninggal. Cerita ini didengar oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW marah kepada Usama bin Zaid. Aqtalta ba'da an qala la ilaha illallah? Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Maka Usama menjawab, innama qalaha ta'awudan ya Rasulullah. Dia mengucapkan itu karena ingin menyelamatkan dirinya, tidak ikhlas. Maka kala itu Nabi SAW mengatakan, halla syaqaqta an qalbi? Kenapa engkau tidak belah dadanya terlebih dahulu sehingga engkau tahu dia ikhlas atau tidak mengucapkannya? Siapa yang bisa membelamu di hari kiamat tatkala engkau berhadapan dengan la ilaha illallah? Diulang-ulang oleh Nabi sampai-sampai Usama mengatakan, hatta tamannaitu anni aslamtu yauma idzin, sampai aku berangan-angan kalau hari itu adalah hari pertama aku masuk Islam. Dari dalil ini Al-Imam Ibn Rajab mengatakan ijma' para ulama bahwa orang kafir kalau sudah mengucapkan syahadat, maka dijaga apanya? Darah dan juga hartanya. Lalu bagaimana dengan hadis ini yang Nabi SAW mengatakan secara jelas di sini, apabila mereka mengucapkan syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat, baru terjaga darah dan hartanya. Maka itu yang dikatakan oleh para ulama sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, beliau mengatakan hadis ini zahirnya tidak diinginkan oleh Rasulullah. Apa yang dimaksud sampai dia menegakkan salat, menunaikan zakat? Maksudnya setelah dia bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, maka kita diharamkan untuk membunuhnya, kita diharamkan untuk merampas hartanya, kemudian kita biarkan dia. Kalau seandainya dia tidak mau menegakkan salat, kalau seandainya kemudian dia tidak mau menunaikan zakat, baru diperangi kembali sebagaimana dilakukan oleh siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tatkala sebagian kaum muslimin kala itu setelah meninggalnya Rasulullah SAW tidak mau bayar zakat, maka Abu Bakar bersikeras memerangi mereka. Sampai-sampai Umar mengatakan, apakah engkau akan memerangi orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Bukankah Nabi SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, dan mereka sudah mengucapkan, ya Abu Bakar, kenapa engkau perangi mereka? Maka Abu Bakar radhiyallahu an mengatakan bahwasanya zakat termasuk hak yang harus ditunaikan oleh seorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sampai Abu Bakar bersumpah dengan nama Allah, dia mengatakan, wallahi law mana'uni anaqan aw iqalan kanu yu'addunaha ila Rasulillah, demi Allah kalau seandainya mereka tidak mau membayar seekor anak kambing kepadaku dari zakat yang wajib mereka keluarkan, mereka tidak membayarnya, padahal hal itu telah mereka bayar di zaman Rasulullah, maka demi Allah saya akan perangi mereka gara-gara anak kambing itu. Jadi ikhwani, maksud hadis ini setelah dia mengucapkan syahadat tetap dijaga darah dan juga hartanya, kemudian dia biarkan kalau dia tegakkan sholat dan dia tunaikan zakat, maka tentunya hukumnya adalah sama seperti kaum muslimin. Tapi kalau seandainya tidak mau menegakkan sholat, diperintahkan juga tidak mau menegakkan sholat, tidak mau menunaikan zakat walaupun dipaksa, dan mengangkat senjata tatkala dipaksa untuk sholat, mengangkat senjata melawan tatkala dipaksa untuk bayar zakat, maka berarti darahnya dan hartanya kembali halal. Ini ikhwani kaum muslimin maksud dari hadis yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang ketiga. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Poin yang keempat dari syarah hadis ini, bahwasanya hukum bagi orang yang tidak mau sholat, hukum orang yang tidak mau menunaikan zakat, boleh diperangi oleh pemerintah kaum muslimin. Ini sebenarnya bukan hanya kepada orang kafir setelah mereka masuk Islam. Tapi kalau seandainya kaum muslimin mereka menunjukkan atau mereka melakukan perbuatan ini, memang tidak mau sholat, ada seorang muslim tidak mau sholat, maka pemerintah memanggilnya, pemerintah memerintahkan dia untuk sholat. Kalau dia tetap bersikeras tidak mau sholat, maka pemerintah berhak untuk apa? Membunuhnya. Dalam artian kalau seandainya dipaksa untuk sholat, dia tetap tidak mau sholat, bahkan lebih ingin mati daripada sholat misalnya, maka berarti orang ini sudah kafir. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Maka pendapat yang paling sahih dari pendapat para ulama, bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, sengaja dan karena malas dia tinggalkan sholat, maka ini tidak dihukumi apa? Kafir. Dia tidak dihukumi kafir selama dia masih meyakini akan kewajiban sholat. Tapi pemerintah wajib memanggil orang ini, memerintahkan dia, memaksa dia untuk sholat. Kalau dia tetap tidak mau sholat, maka pemerintah tegakkan hukum bunuh kepadanya. Karena orang ini tatkala akan dihukum pancung, lebih baik dia mati daripada dia sholat, kecuali menunjukkan tidaklah pilihan yang dia pilih ini, kecuali menunjukkan kalau dia mengingkari akan kewajiban apa? Kewajiban sholat. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, illa bihaqqil Islam. Jadi kalau seandainya orang kafir tadi sudah mengucapkan syahadat, menunaikan salat, menegakkan salat, menunaikan zakat, maka Nabi SAW katakan harta mereka dan darah mereka dijaga kecuali dengan hak Islam. Apa yang maksud dengan hak Islam? Karena ada seorang muslim yang kadangkala darahnya boleh ditumpahkan, seorang muslim yang kadangkala hartanya boleh diambil, maka Nabi SAW katakan kecuali dengan hak Islam. Di antaranya hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalas, tidak halal ditumpahkan darah seorang muslim kecuali apabila muslim ini melakukan salah satu di antara tiga hal. Yang pertama, melakukan zina dan dia sudah menikah, maka ditegakkan padanya hukum rajam. Dan ingat yang kita sebutkan tadi, bahwa jihad yang kita bahas Begitu juga dengan hudud, sebagaimana kata Imam Al-Hasan Al-Basri, penegakan hukum seperti ini yang melaksanakan siapa? Pemerintah. Bukan perorangan, bukan perkelompok, bukan berjamaah. Pemerintah. Ini kewajiban pemerintah. Ustaz, kalau seandainya pemerintah tidak menegakkan, apakah kita berdosa? Antum enggak usah pusing. Antum tidak berdosa karena itu bukan kewajiban antum. Itu bukan kewajiban kita. Jadi antum tidak kemudian berpikirlah, berdosalah kita semua kalau hukum kriminal dalam Islam potong tangan, rajam, cambuk itu tidak tegakkan, berdosa kita. Kita tidak berdosa karena ini merupakan kewajiban siapa? Pemerintah. Maka ikhwani kaum muslimin, Nabi SAW mengatakan tidak halal darah seorang muslim kecuali apabila ia melakukan salah satu di antara tiga hal. Yang pertama, kalau ia berzina dan dia sudah menikah. Ini ditegakkan padanya hukum rajam. Dilempari dengan batu, tidak boleh besar, tidak boleh kecil. Batu sedang, sekepalan tangan. Batu sedang, sehingga kalau terlalu besar cepat matinya, kalau terlalu kecil terlalu lama apanya matinya. Maka yang sedang, sedang pula matinya, dan merasakan bagaimana dahsyatnya, bagaimana sakitnya hantaman batu. Ini hukuman keras bagi orang yang melakukan zina dan dia sudah menikah. Dan pendapat yang paling rajih dari para ulama yang juga sudah pernah menikah. Jadi bukan yang punya istri saja, tapi seorang duda, seorang janda tak kala berzina, maka hukumnya sama. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah. Ini walaupun dia muslim halal darahnya. Kemudian yang kedua, an-nafsu bin nafs. Nyawa dibayar dengan nyawa, qisas. Seorang muslim yang dengan sengaja, ingat dengan sengaja. Kalau tanpa sengaja, maka tidak ada qisas. Tanpa sengaja ini tidak ada qisas. Tapi kalau dengan sengaja dia melakukan pembunuhan, maka nyawa dibayar dengan nyawa, kecuali apabila ahli waris yang terbunuh memaafkan. Tapi kalau rajam tadi tidak ada Islam memaafkan ya. Rajam tadi dalam Islam memaafkan, ya sudahlah, kami maafkan Pak Hakim, bilang sama penguasa pengadilan, kami maafkan, enggak usahlah dirajam, kasihan kami melihatnya. Enggak ada istilah maaf di situ. Dia mesti dirajam. Kalau sudah ada pengakuan, ada saksi, ada bukti, maka tidak ada istilah maaf bagi orang yang melakukan zina. Walaupun semua manusia memaafkannya, semua keluarga yang dizinai memaafkannya, tetap dia harus tegakkan hukum rajam. Beda dengan hukum bunuh. Hukum bunuh, hukum qisas, ini kalau dimaafkan oleh pihak keluarga yang terbunuh, khususnya ahli waris, maka dia selamat dari pembunuhan. Tapi dia bayar diat. Diatnya berapa? Kalau diat dengan sengaja tergantung pada ahli waris minta berapa. Tidak ada ketentuan. Yang ada ketentuan diat itu kalau dia tanpa sengaja. Tidak sengaja dia bunuh, itu ada ketentuan berapa ekor unta. Tapi kalau dengan sengaja, maka ahli waris mengatakan kalau memang kamu dimaafkan, aman, selamat dari qisas, bayar sekian triliun misalnya. Bayar, kalau tidak bisa bayar, penggal leher. Ini begitu berharganya nyawa seorang muslim. Begitu berharganya nyawa seorang muslim. Ini hal kedua yang menyebabkan seorang muslim boleh ditumpahkan darahnya. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil-jamaah, yang meninggalkan agamanya atau yang murtad, yang meninggalkan jamaah kaum muslimin atau melakukan pemberontakan. Seorang muslim atau kelompok muslim yang melakukan pemberontakan kepada penguasa kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk memerangi mereka. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk memerangi mereka. Ini ikhwani kaum muslimin, beberapa hal yang kata Nabi SAW, kalau dilakukan oleh seorang muslim maka darahnya apa? Halal. Darahnya halal. Inilah yang dimaksud dengan hakul Islam, kecuali apabila muslim walaupun dia sudah bersyahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat, tapi melakukan pelanggaran dalam beberapa poin ini, maka hartanya dan darahnya menjadi halal. Ini yang dimaksud dengan hak Islam. Kemudian yang terakhir, Nabi SAW mengatakan wahisabuhum ala Allah Ta'ala. Ini kita bermuamalah dengan mereka secara apa? Zahir. Adapun benar atau tidaknya persaksian mereka, benar atau tidaknya, tulus atau tidaknya, ikhlas atau tidaknya mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, itu kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Intinya kalau ada seorang kemudian mengucapkan syahadat di hadapan kita, sudah kita anggap dia sebagai seorang muslim. Kita anggap dia sebagai seorang muslim. Kalau batinnya tidak benar, itu urusan dia dengan Allah. Itulah yang ditegaskan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada Usama bin Zaid. Halla syaqaqta an qalbi? Kenapa engkau tidak belah terlebih dahulu apanya? Dadanya. Sehingga engkau tahu apakah dia ikhlas atau tidak ikhlas tatkala mengucapkannya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, apa yang akan engkau lakukan? Apa yang bisa membelamu? Siapa yang bisa membelamu tatkala la ilaha illallah menuntutmu atau dia dibangkitkan oleh Allah menuntutmu? Kenapa engkau membunuhnya tatkala datang hari kiamat kelak? Jadi ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah, tidak ada kewajiban kita kecuali menghukumi seorang muslim dengan zahirnya. Hatinya kita serahkan dia kepada Allah Subhanahu Jalla wa Ala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat dimuliakan oleh Allah tabaraka taala, hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an. Kesimpulannya ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah, dari apa yang kita jelaskan pada kesempatan berbagi kali ini, bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan kita kaum muslimin diperintahkan berjihad di jalan Allah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an muqatilan nas. Jihad hukumnya wajib dengan syarat dan dengan ketentuan yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, annas di sini ini semua orang kafir. Akan tapi kita tadi sudah sebutkan jenis kafir-kafir ini dibedakan dalam muamalah memberikan pilihan sebelum kita memerangi mereka. Kalau dia ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani dan Majusi, maka diberikan tiga pilihan: masuk Islam, bayar jizyah, atau diperangi. Kalau selain mereka, maka tidak ada pilihan kecuali masuk Islam atau diperangi. Maka coba untuk melihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi orang Quraisy di Mekah. Nabi sallam tidak perintahkan mereka bayar pajak saja wahai Abu Jahal kepada kami, kami tidak perangi kalian. Tidak. Mereka tidak mau masuk Islam, langsung diperangi. Berbeda dengan tatkala Nabi SAW memerangi orang Romawi, Abu Bakar memerangi orang Romawi, Umar memerangi orang-orang Romawi dan Persia, itu berbeda sikap mereka. Diberikan tiga pilihan, dan ini semua komandan pasukan selalu mengirim utusan-utusan ke komandan-komandan orang kafir, Yahudi dan Nasrani dan juga Majusi, aslim taslam, masuk Islam maka engkau akan selamat, atau bayar pajak, atau kalau tidak maka kami akan datangkan kepada kalian pasukan yang lebih mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat dimuliakan oleh Allah. Kemudian kesimpulan yang kedua, hadis ini tidak sebagaimana zahirnya. Apa maknanya? Di sini Nabi SAW kaitkan terjaganya darah dan harta seorang kafir itu kalau melakukan tiga perkara: bersyahadat, negakkan sholat, nunaikan zakat. Ini tidak sesuai dengan zahirnya. Makna hadis ini ikhwani, tetap sebagaimana kesepakatan para ulama, sekalipun dia hanya mengucapkan syahadat, belum menegakkan sholat, belum menunaikan zakat, karena memang waktunya belum tiba, tetap kita harus menjaga darah dan juga harta mereka. Tapi kalau nanti sudah masuk waktu sholat, mereka juga tidak mau sholat, datang masa untuk bayar zakat, mereka juga tidak bayar zakat, maka harta mereka dan juga darah mereka dihalalkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Kenapa? Karena ijma' para ulama bahwasanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja seorang itu diharamkan untuk dibunuh. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat dimuliakan oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Kemudian yang dimaksud dengan hak Islam sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah beberapa perbuatan kalau dilakukan hatta sekalipun oleh orang muslim yang sudah bersyahadat, yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, sekalipun dia sudah melakukan tiga perkara ini, tapi kalau dia melakukan salah satu di antara perkara-perkara yang disabdakan oleh Nabi di antaranya dari hadis Abdullah bin Mas'ud, maka darahnya halal. Seperti kalau dia sudah menikah atau sudah pernah menikah dan dia melakukan perbuatan zina. Kemudian yang kedua, kalau ia membunuh. Dan yang ketiga, kalau ia meninggalkan agama atau melakukan pemberontakan kepada pemerintah kaum muslimin. Ini halal darah. Ini maksud dengan hak Islam yang boleh ditumpahkan darahnya. Kemudian yang terakhir, ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah, kaidah bagaimana kita bermuamalah dengan kaum muslimin, dengan sesama kita kaum muslimin, kita menghukumi seseorang sesuai dengan zahirnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita tajassus, memata-matai. Saya penasaran, dia ini ikhlas atau enggak ya? Saya ingin mata-mata ibadah dia. Ini haram hukumnya. Nabi SAW mengatakan wala tajassasu. Jadi kita hukumi seorang secara zahir. Kalau menurut zahirnya dia muslim, maka kita hukumi dia muslim. Kalau zahirnya dia baik, kita katakan dia baik. Antara zahir dengan batin sesuai atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Jalla wa Ala. Maka kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, kita hendaknya berusaha untuk bermuamalah dengan manusia sesuai dengan zahir ini. Karena kadangkala banyak di antara kita yang terlalu maju, sehingga akhirnya tergala ada seorang zahirnya baik, kemudian dikatakan tidak baik karena menghukumi orang tersebut secara batinnya. Bukankah dia baik? Dia mengatakan itu kan zahirnya saja. Antum tertipu dengan zahirnya, hakikatnya itu enggak baik. Jadi kita hukumi manusia sesuai dengan zahirnya, karena Nabi SAW katakan di sini wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Hisab, perhitungan benar atau tidak yang ada di hati mereka, itu kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah tabaraka ta'ala. Mungkin hanya yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Setelahnya kita berikan kesempatan bagi antum yang ingin bertanya dalam permasalahan hadis ini maupun dalam permasalahan yang lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tabi'in wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Iya. Pertama, akhi, bahwa kalau dikatakan bahwasanya kaum muslimin tidak pernah berperang kecuali di tempat terbuka yang keluar adalah pasukan dan seterusnya, maka ini tentunya tidak seperti ini. Jadi kadangkala sebagaimana kita lihat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menaklukkan kota-kota yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Menaklukkan kota-kota, dikepung kota tersebut. Sebagaimana kita tahu Baitul Maqdis dikepung sekian hari, ya. Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, kota Palestina dikepung oleh pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, sekian hari, dan tidak juga bisa ditaklukkan. Sampai akhirnya mereka menyerah dengan syarat. Mereka menyerah dengan syarat yang menerima kunci daripada kota itu adalah langsung Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi banyak sekali sejarah menunjukkan bahwasanya kota-kota itu juga diserang. Tatkala mereka tidak mau tunduk di bawah hukum Allah tabaraka wa taala, tidak mau tunduk di bawah agama Allah tabaraka wa taala, karena yang memiliki negara ini, memiliki dunia ini adalah Allah, dan Allah perintahkan untuk menundukkan semua manusia di atas agama, maka itu diserang. Pertanyaannya, mungkin antum bertanya tentang masalah perbudakan ya, atau tawanan perang. Pertama, ikhwani kaum muslimin, tentunya dalam bab jihad ini ada pembahasan khusus yang tentunya harus kita bahas terkait dengan masalah apakah setiap tawanan itu dihukumi sebagai seorang budak. Tapi intinya Islam memang dengan jelas, dan hukum ini tidak akan berubah sampai hari kiamat selama hukum jihad masih ada. Dan kita tahu Nabi SAW mengatakan jihad ini hukumnya tetap ada sampai hari kiamat. Maka tatkala jihad ini masih ada, berarti hukum perbudakan tetap ada. Jadi tawanan-tawanan perang, tatkala kita memerangi orang-orang kafir, tawanan perang mereka itu dijadikan sebagai budak. Tapi boleh juga Boleh juga seorang komandan membebaskan mereka semua, ini boleh. Tapi hukum asalnya mereka dihukumi apa? Dihukumi budak. Ini wallahu ta'ala. Jadi hukum perbudakan dalam Islam tetap ada sampai hari kiamat, karena hukum jihad masih tetap ada sampai hari kiamat. Walaupun tetap kita mengatakan permasalahan jihad adalah permasalahan fikih yang tentunya para ulama telah membahas banyak hal, dan untuk membahas secara sempurna ini butuh tentunya kajian khusus tentang masalah jihad dan perkara-perkara yang terkait dengannya wallahu ta'ala alam. Ustaz, apakah setiap muslim yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga? Zahirnya insyaallah ya. Kita hukumi secara zahir, kita berdoa kepada Allah tabaraka taala moga kiranya setiap muslim mengucapkan syahadat la ilaha illallah dia akan masuk surga. Kecuali jika seandainya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan syahadatnya. Melakukan kesyirikan, syirik besar dan seterusnya, pembatal-pembatal Islam. Maka tentunya ini yang menghilangkan jaminan dia akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau saat ini tidak melakukan perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang bisa membatalkan syahadatnya, sekalipun dia meninggal dengan banyak melakukan dosa, tapi dosa yang tidak sampai kepada kekufuran, sekalipun dia meninggal dengan membuat dosa yang cukup banyak tersebut, tetap dia akhirnya akan masuk ke surga. Sebagaimana dalam hadis yang sangat masyhur, Nabi SAW mengatakan, Allah SWT perintahkan keluarkan dari neraka setiap orang yang di hatinya ada iman, hatta sekalipun sebesar dzarrah, sebesar semut yang paling kecil, keluarkan mereka dari neraka. Intinya mereka muslim. Ini keyakinan kita. Jadi jangan antum sangka bahwasanya orang muslim di luar sana yang mungkin tidak duduk mengaji bersama dengan antum, mereka semuanya masuk ke mana? Ke neraka. Ini keyakinan kita takutkan adalah keyakinan khawarij yang seperti ini. Karena kita ahlu sunnati wal jamaah meyakini setiap muslim yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah dihukumi muslim dia. Kemudian kalaupun dia bertemu dengan Allah dengan membawa dosa yang sangat banyak, maka itu dibawa kehendak Allah. Mungkin Allah bisa ampuni dosanya dengan karunia dari Allah, atau mungkin Allah akan siksa dia karena dia melakukan banyak dosa dengan keadilan Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi toh akhirnya karena dia muslim, karena dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah, Allah akan keluarkan juga dia dari mana? Dari neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kalau ditanya apakah setiap orang mengucapkan syahadat la ilaha illallah akan masuk surga, kita mengatakan insyaallah mereka masuk ke dalam surga. Karena terkait dengan apakah dia melakukan perbuatan, mengucapkan ucapan yang membatalkan syahadat ini, kita tidak tahu. Tapi zahirnya muslim, insyaallah dia masuk surga. Dan kalau meninggal kita salati, kita doakan, kita kebumikan sebagaimana layaknya seorang muslim wallahu ta'ala alam. Tanya pertanyaan tentang masalah puasa. Ini saya kira pernah kita juga kita bahas di majelis kita ini kurang lebih tahun yang lalu atau dua tahun yang lalu, tentang adanya pembahasan para ulama orang yang puasa tatkala ia berhubungan badan dengan istrinya, maka sepakat para ulama puasanya batal, dia berdosa dan wajib mengqadha, dan hari itu dia tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan selanjutnya yang bisa membatalkan puasa kalau orang berpuasa. Jadi setelah dia berhubungan badan, dia berdosa, dia wajib mengqadha di hari lain, dan hari itu dia tidak boleh makan dan tidak boleh minum sampai tenggelam matahari. Kemudian dia harus bayar kafarat yang sangat besar, yang sangat berat, sesuai dengan urutan, membebaskan budak kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, kalau seandainya terkelang diulang dari awal. Ini kalau pelanggarannya cuma 1 hari, 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, berikan makan kepada fakir miskin, 60 sitina it'am sitina miskin, memberi makan kepada 60 orang miskin. Dan tidak boleh melompat ke yang ketiga. Wah, kalau puasa 2 bulan kayaknya enggak mampu saya. Udahlah. Kayaknya enggak mampu ini, udahlah memberi makan. Tidak boleh. antum harus lihat jujur memang dalam mensikapi melaksanakan hukuman ini. Kalau memang budak tidak bisa karena memang tidak ada saat ini, maka puasa. Kalau memang benar-benar tidak mampu karena usia dan kesehatan dan seterusnya, maka silakan pilih alternatif yang ketiga. Ini kesepakatan para ulama batal puasa. Baik, pertanyaan terkait dengan apabila seorang keluar darinya air mani dengan sengaja selain berhubungan badan, atau tanpa sengaja, tanpa dia sengaja seperti misalnya bercumbu dengan istrinya tanpa berhubungan badan, apakah puasanya batal atau tidak? Pertanyaan mengatakan bahwasanya sebagian ulama menyatakan ini tidak batal puasanya. Ini tidak batal puasanya. Memang kita lihat sebagian pendapat dari para ulama kita mengatakan tidak batal puasanya, akan tapi sebagian ulama lain mengatakan ini adalah pendapat yang tidak benar. Yang sahih wallahu taala alam, tatkala orang sengaja mengeluarkan air maninya dengan cara apapun, maka puasanya apa? Puasanya batal. Sebagian mengatakan, bukankah tidak ada dalil Ustaz? Ulama-ulama yang mengatakan tidak batal, tidak ada dalil. Mereka mengatakan yang batal itu yang ada dalilnya kalau berhubungan badan. Maka para ulama kita menjawab, dalilnya sesuai dengan keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala berfirman, semua amal anak Adam balasannya sudah ditentukan olehnya subhanahu wa ta'ala. Al-hasanatu bi'asyri amsalihah. Satu amal kebaikan diberikan balasan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan illa saum, kecuali ibadah puasa. Kemudian dalam sebagian riwayat Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan yada'u ta'amahu wa syarabahu, dalam sebagian riwayat wa syahwatahu min ajli, meninggalkan makan dan minum dan menjauhi syahwatnya karena aku. Maka seorang muslim atau seorang muslimah yang mengeluarkan air maninya dengan sengaja, ini bertolak belakang dengan tujuan puasa itu. Makanya pendapat yang sahih wallahu taala alam, tatkala seorang keluar darinya air mani dengan sengaja, hatta sekalipun tidak berhubungan badan dengan istrinya, dengan sengaja bercumbu dan mungkin dengan cara-cara yang lain, maka puasanya batal. Puasanya batal. Ini pendapat yang paling rajih insyaallah taala wallahu taala alam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukum witir 3 rakaat satu salam? Boleh. Jadi witir dengan 3 rakaat bisa dengan salah satu di antara dua cara. Imma dengan 2 salam, 2 tasyahud dan 2 salam. Berarti di rakaat kedua kita tasyahud, kemudian kita salam, kemudian kita melakukan sholat lanjutan yang 3 rakaat tadi, 1 rakaat lagi, kemudian tasyahud dan salam. Ini cara yang pertama. Atau cara yang kedua silakan, yaitu kita tasyahud 1 kali dan langsung salam. Yang dilarang itu, tasyahud 2 kali tapi cuma 1 salam. Itu yang dilarang. Nabi SAW mengatakan jangan samakan sholat witir kalian dengan sholat maghrib. Sholat maghrib 2 tasyahud 1 salam. Makanya untuk sholat witir kalau ingin 3 rakaat boleh dilakukan salah satu di antara dua hal ini, disebutkan oleh para ulama. Insyaallah tidak mengapa. Jadi dengan 1 tasyahud 1 salam berarti langsung sardan, langsung 3 rakaat langsung, kemudian tasyahud di rakaat yang ketiga, kemudian salam. Atau di rakaat kedua kita tasyahud, kemudian salam, kemudian di rakaat yang ketiga kita tasyahud, kemudian kita salam. Kedua-duanya insyaallah tidak mengapa kata para ulama wallahu taala. Wah, banyak ini pertanyaan. Baik. Allah tabarak wa ta'ala berfirman, celakalah bagi orang yang sholat, fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun. Sini terjemahkan akan tetapi menunda-nunda waktu sholatnya. Ini bukan terjemahan sesuai dengan ayat. Sahun di sini terjemahkan dengan lalai. Cuman kalau seandainya antum terjemahkan dengan menunda-nunda, ini salah satu di antara tafsir para ulama. Jadi sahun di situ bukan menunda, makna zahir daripada kalimat sahun, sahayasu artinya lalai. Jadi celakalah orang-orang yang sholat, siapa mereka? Yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Baik, apa yang maksud dengan lalai? Lalai di sini salah satu di antara tafsir para ulama wallahu taala alam, salah satu di antara penjelasan para ulama wallahu taala alam, yaitu mengundur-mundur waktunya. Sampai kapan? Sampai tatkala waktu itu sudah hampir habis baru dia salat sebagaimana salatnya orang munafik. Ini lalai. Salat istilah orang patok ayam kata orang. Padahal kadang-kala ayam matoknya agak lama ya. Itulah istilah orang patok ayam. Jadi dia undur waktunya sampai sudah mau habis baru dia berwudu kemudian salat dengan tidak ada khusyuk, tidak ada tumakninah. Ini lalai dalam sholat seperti ini. Lalu bagaimana dengan orang yang mengundur waktu sholat tapi sholatnya tetap di waktunya dan dia bukan termasuk di antara orang wajib berjamaah? Ini tentunya terkait dengan akhwat misalnya, atau seorang yang sakit misalnya. Kalau kita mungkin masuk waktu sholat zuhur itu jam 12.30, setengah 1 misalnya, pas dia sholatnya jam 2, apakah termasuk orang yang melalaikan sholat? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Ini perempuan, akhwat di rumah, istri antum di rumah, ibu antum di rumah, sholat zuhurnya jam 2. Dia kerja dulu, setrika pakaian, sapu rumah dan seterusnya, udah jam 2, mandi dulu, kemudian sholat. Lalai enggak ini? Hah? Lalai enggak ini? Belum siang kali ini suaranya kok. Hah? Masa saya suruh ngomong keras saja antum enggak mau ngomong keras? Ah, lalai enggak? Tidak akuan, tidak lalai ini. Beda dengan orang yang ada kewajiban untuk sholat berjamaah. Ini dia berdosa dalam hal ini. Karena Nabi SAW hari pertama tatkala datang seorang mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana waktu sholat? Nabi di hari pertama sholat di awal waktu. Di hari kedua sholat di akhir waktu. Nabi SAW katakan, mana lelaki yang bertanya kemarin tentang waktu sholat? Ha anadha ya Rasulullah, ini aku ya Rasulullah. Maka Nabi SAW katakan, as-salatu ma baina hadainil waqtain. Sholat itu diwajibkan oleh Allah di antara dua waktu ini. Jadi tidak masalah. Tapi tetap kita katakan lebih baik, lebih baik jika saat ini sudah masuk waktunya, kita segera melaksanakan sholat. Ini afdal. Tapi kalau dikatakan lalai, maka ini tidak lalai. Seperti misalnya ada suatu lembaga pendidikan yang mungkin sepakat dengan imam rawatib di masjid yang ada di lembaga tersebut untuk sholat jam 1. Padahal masuk waktu tadi kita katakan setengah 1. Dia sholat jam 1, sepakat dengan imam rawatib. Apakah mereka termasuk melalaikan sholat? Jawabannya tidak. Tapi mereka meninggalkan suatu yang lebih afdol saja. Ini wallahu ta'ala. Jadi kalau melalaikan itu sudah hampir habis, kemudian sholat dan sholatnya terlalu cepat, tidak ada khusyuan, tidak ada tuma'nina, ini lalai dalam sholat. Dan ini diisyaratkan dalam nas hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam perkara ini. Ini salah satu di antara makna lalai dalam sholat. Sebagian ulama mengatakan lalai artinya tidak khusyuk, lalai artinya dalam sholat maksudnya adalah tidak menyempurnakan syarat dan rukun-rukun serta kewajiban yang ada di dalam sholat. Wallahu ta'ala alam. Baik, ikhwani, tatkala kita membaca Al-Quran kemudian kita bisa menangis, tatkala kita membaca Al-Quran kemudian kita menangis membacanya, maka ini satu keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang sangat besar. Dan Nabi SAW mengatakan, hendaknya tatkala kalian membaca Al-Quran, maka hendaknya kalian menangis. Kalau seandainya kalian tidak bisa menangis, maka paksakan untuk menangis. Tapi kita ingatkan bahwa saya menangis baca Al-Quran ini bukan sekedar karena antum terhanyut dengan bacaan maknanya tidak sesuai. Maka menangis yang benar adalah dengan penghayatan. Karena ada sebagian mengatakan paksakan nangis, tapi tatkala dia membaca satu ayat yang tidak cocok nangis, dia nangis di situ. Dia nangis di situ. Selalu kita contohkan. Hah? Allah tabaraka taala berbicara tentang masalah wanita haid, dia menangis di situ karena dia ingin paksakan nangis. Kan enggak cocok. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang wanita haid. Qul huwa 'adza, dia adalah kotoran. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Jauhilah istri-istri kalian tatkala mereka sedang haid. Karena sedang haid. Karena dia ingin menangis, dari awal dia paksakan, pas di tepat ayat itu pula dia bisa nangis. Kan enggak cocok. Maka dengan penghayatan, ikhwani, dengan penghayatan. Makanya para salaf itu dalam metode membaca Al-Qur'an selalu kita sampaikan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kifu inda ajaibihi, berhentilah kalian di pada ayat-ayat yang sangat menakjubkan dari Al-Qur'an, wa harriku bihil qulub, gerakkan hati. Maka akh yang bertanya di sini, kalau seandainya antum tertegun dengan satu ayat dalam surat Yusuf, di akhir surah An-Naba antum tertegun dengan ayat itu, ulang. Bahkan sebagian salaf satu ayat diulang sampai pagi, satu ayat dia ulang, dia sholat tegak berdiri, seharusnya baca sekian juz. Karena dia tertarik dengan satu ayat, dia terus menangis, dia ulang-ulang sampai pagi cuma baca satu ayat. Ini penghayatan. Maka banyak di antara kita ini membaca Al-Quran seperti nabur pasir, kata Abdullah bin Mas'ud, dan seperti orang baca bait syair. Lepas. Maka selalu kita katakan, banyak mungkin di antara kita yang sudah Islam 40 tahun, mungkin 80 tahun, Al-Fatihah saja artinya gak tahu. Betul gak Pak? Gak betul insyaallah ya. Su'uzun saya. Su'uzun saya. Tapi banyak, banyak saya dapati. Banyak saya dapati. Al-Fatihah gak tahu artinya. Islam sudah 40 tahun, masuk Salafi sudah 20 tahun, Al-Fatihah gak tahu artinya, Masya Allah. Gimana ini? Koreksi, bulan Ramadan kita koreksi, baca Quran dengan penghayatan. Ini ikhwani kaum muslimin. Bagaimana kita ingin iman kita itu bertambah, semangat kita bertambah, kalau ayat suci yang firmankan oleh Allah saja kita tidak menghayatinya. Maka sangat baik bagi yang bertanya, kalau saat ini kita tertegun dengan satu ayat, kita ulang sambil menangis, itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Memang kita diperintahkan untuk menangis. Cuman hati kita ini, hari ini kecuali orang-orang dirahmati oleh Allah, keras. Melebihi kerasnya batu. Nah, penggosok batu. Batu keras enggak ini? Yang gosok batu. Batu itu keras. Bahkan Allah tabaraka taala mengatakan, mencontohkan kerasnya hati lebih keras dari batu. Batu saja kata Allah, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashadu qaswa. Kemudian hati kalian mengeras. Kal hijarah, seperti apa? Batu. Bahkan lebih keras lagi daripada batu. Allah mengatakan, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Batu-batu itu ada yang terbelah, mengalir padanya apa? Mengalirkan air. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada di antara batu yang jatuh karena takut kepada Allah. Kita membaca Al-haqqatu malhaqqah wa ma adraka malhaqqah. Enggak ada seorang pun yang tertegun membaca ayat ini. Berarti hati kita lebih keras dari apa? Dari batu. Wasiqal ladina taqaw rabbahum wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir digiring ke dalam neraka bergerombolan-gerombol, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Kita baca lepas begitu saja, enggak ada sedikit pun rasa takut di hati kita, termasuk di antara orang yang digiring ke dalam api neraka. Ini hati kita lebih keras dari batu. Bahkan lebih keras dari gunung. Allah mengatakan, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah." Dia akan tunduk dan akan hancur karena takut kepada Allah. Kalau Quran diturunkan kepada gunung. Cuman banyak di antara kita dalam baca Al-Quran tidak pakai metode yang telah diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang terjadi, baca Quran lepas begitu saja. Tapi ini tetap masih lumayan kalau dia baca Quran. Ini sudah Ramadan keberapa? 11. Ada ditanya, udah berapa juz? Masih setengah halaman Ustaz. La ilaha illallah, 11 Ramadan masih setengah halaman. Mana kita dengan salaf? Mana kita dengan salaf? Membaca Al-Quran. Ada di antara mereka satu malam khatam, satu hari khatam. Nah, itu kan gak kerja Ustaz. Kerja, antum lihat sejarahnya, kerja mereka. Tapi begitu mereka memanfaatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Kita generasi pengikut mereka, akan tapi kita sangat jauh dari metode beragama mereka. 11 Ramadan sudah berapa? Baru satu juz, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz, ada juga yang enggak baca. Masya Allah. Menyalahkan orang yang enggak baca, membenarkan antum cuma satu juz. Nah coba, ini masih 11. Jangan nanti 29 baru saya mau khatam lah ini. Mustahil 29 itu mau khatam. Ini masih ada kesempatan besar. Kapan lagi antum baca Quran? Semangat baca Quran di, kecuali di bulan-bulan yang seperti ini, di hari seperti ini. Ini bulan istimewa. Bulan yang istimewa. Bukan istimewa tidur. Bukan istimewa makan. Istimewa untuk beribadah kepada Allah. Antum tidak akan dapati janji-janji Allah yang Allah berikan di bulan ini. Pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Setiap hari Allah perindah surga demi untuk kita orang-orang yang beribadah di bulan Ramadhan. Setiap hari syaitan dibelenggu. Setiap malam ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Coba bayangkan, kalau kita puasa diampuni dosa kita, kalau seandainya kita sholat qiyamul lail diampuni dosa kita, kapan janji ini kita dapat selain bulan Ramadhan? Maka ikhwani kaum muslimin, himmah, semangat ini yang kadang-kala enggak ada di dada kita. Semangat tidak ada. Maka yang ada, kalau diberi pilihan untuk berangan-angan, semuanya angan-angan kita dunia. Apa yang antum mau dalam hidup ini? Oh, saya ingin punya rumah besar, punya kendaraan mewah, punya istri cantik, punya anak banyak, punya harta sekian, tabungan sekian. Tapi ada di antara kita yang berangan-angan, ah, saya ingin masuk surga, di surga Firdaus. Ini kita gak punya semangat untuk beribadah kepada Allah. Sehingga datang Ramadan biasa saja. Jadi peningkatan untuk ibadah kepada Allah di bulan Ramadan itu gak ada. Ini hendaknya kita camkan. Maka kalau saat kita bisa menangis baca Quran, Masya Allah. Dan jangan diberhentikan. Dalam pertanyaan dia berhenti. Apa hukumnya dia berhenti? Dia ada ayat yang tertegun, kemudian menangis, kemudian diberhentikan. Jangan antum ulang-ulang. Karena tangisan itu yang kita harapkan. Apalagi tangisan karena takut kepada Allah, apalagi antum bacanya sendiri. Nabi SAW katakan satu tujuh golongan yang akan diberi naungan di hari tatkala tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu di antaranya yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian kemudian menangis karena takut kepada Allah. Wallahu a'lam. Kapan hukum Islam ditegakkan? Di saat kita menegakkan hukum Islam untuk diri kita sendiri. Jadi jangan antum berpikir terhadap suatu beban berat yang itu kita tidak mampu memikulnya. Kita tidak mampu memikulnya. Karena hukum potong tangan, orang menyangka bahwasanya hukum Islam itu hanya potong tangan, hukum rajam dan seterusnya. Hukum kiswas dan seterusnya. Kita mengatakan ini memang bagian hukum Islam. Akan tapi ini hukum di luar kemampuan kita. Dan kalaupun seandainya kita diberikan kemampuan untuk menegakkannya, kita tidak boleh menegakkannya. Kenapa? Karena itu adalah hak pemerintah, penguasa. Makanya kita katakan, kapan hukum Islam ditegakkan? Kalau seandainya kaum muslimin sudah menegakkan hukum Islam dalam kehidupan mereka masing-masing. Makanya jangan kita pikirkan hal besar, perubahan masyarakat yang sekian juta yang ada negeri Indonesia berubah semuanya, tidak. Tapi anda berpikir bagaimana anda bisa merubah diri anda, merubah istri anda, anak anda, cucu anda, keluarga anda dan seterusnya. Insyaallah kalau seandainya itu yang kita lakukan, maka Allah SWT akan tegakkan hukum Islam secara sempurna sebagaimana dijanjikan olehnya Subhanahu Wa Taala. Maka jangan antum pikirkan bagaimana supaya undang-undang yang selama ini seperti ini berubah menjadi murni dari Al-Quran dan hadis Nabi. Enggak usah difikirkan itu. Akan tapi yang kita pikirkan sekarang, bagaimana kita menjadikan kita berhukum dengan hukum Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Salat 5 waktu dijaga, puasa dijaga, aurat ditutup dan seterusnya. Maka lambat laun Allah akan berikan janji, janjinya kepada kita itu memberikan negara Islam yang sempurna, menegakkan hukum Islam. Wallahu ta'ala. Banyak ini pertanyaannya. Berarti kalau kita menuntut ilmu dalam keadaan perut gak kenyang, kayaknya pikiran pun apa? Jernih kan? Betul. Karena di saat kita mengisi pengajian, di saat-saat kita enggak puasa, pertanyaan kadang sikit nih toh, masya Allah. Berarti jernih semua nih pikirannya. Itulah mungkin rahasia ya. Para ulama mengatakan penuntut ilmu itu jangan banyak makan. Betul rupanya mereka bilang. Jernih pikiran kita, pertanyaan masya Allah berkualitas yang seharusnya dijawab semuanya. Ya, makanya kalau besok walaupun enggak Ramadan, kalau mau datang ke Ulul Albab jangan kenyang-kenyang makannya. Ya, karena kalau kenyang-kenyang makannya, ya insya Allah pindah tidur saja. Ya, pindah tidur. Wallahu a'lam. Ustaz, ketika diangkot ada seorang remaja Kristen berbisik kepada temannya dengan mengatakan ISIS. Masya Allah. Saya merasa tersinggung karena pada saat itu hanya ibu saya yang berhijab di angkot tersebut. Bagaimana seharusnya saya menanggapi hal ini? Menanggapinya itu biasa saja. Enggak usah dipermasalahkan. Lagi pula memang kita sebagian kaum muslimin melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya orang kafir menganggap agama kita adalah seperti itu. Karena ISIS sesat. Siapa yang mendukung ISIS perlu dibersihkan manhajnya. Kalau dia mendukung ISIS, maka perlu dibersihkan manhajnya. Pola pikir dia beragama mesti dibersihkan. ISIS sesat. Khawarij. Bahkan lebih parah dari Khawarij. Lebih parah dari Khawarij yang sebenarnya. Bahkan sebagian kelompok yang dikatakan Khawarij oleh para ulama menganggap mereka ini Khawarij. Coba yang kata. Ya, sebagian kelompok yang kata para ulama mereka memiliki paham Khawarij. Nah, yang dihukumi para ulama Khawarij ini menganggap ISIS inilah yang Khawarij kalau kami bukan. Ini kan lebih parah ini Khawarijnya. Ya. Jadi ISIS sesat. Lalu bagaimana kalau saatnya orang menuduh kita sabar? Kalau bisa antum ceramahi dengan baik, jauhi emosi. Ya. Jadi jelas ya, manhaj kita jelas bahwasanya kita menolak ISIS. Ya. Kita meyakini bahwasanya yang mereka ucapkan dan mereka lakukan, perbuatan yang mereka lakukan ini sangat bertolak belakang dengan Islam. Wallahu ta'ala. Ustaz, apakah sama pahala orang yang puasa di daerah yang mengalami puasanya 18 jam dengan yang cuma 13 setengah jam? Enggak tahu loh kita pahalanya sama atau enggak. Yang ikhlas itu yang diterima oleh Allah, dan menentukan pahala sama atau tidak itu Allah Tabaraka Taala. Ya. Jadi kalau ditanya apakah sama pahalanya, enggak tahu. Karena itu hak siapa? Hak Allah Tabaraka Taala. Kadang ada yang puasanya 23 jam misalnya. Ya, ada puasa 23 jam. Iya, 23 jam ada ya. Di beberapa daerah 23 jam, 1 jam saja malamnya. Mana lebih besar pahala sana atau pahala sini? Ya enggak tahu lah kita. Karena apa? Kadang-kadang di sana dia puasa sepanjang itu enggak ikhlas. Ya enggak ada pahalanya. Kita di sini cuma sekian jam ikhlas alhamdulillah misalnya, ya besar pahalanya. Wallahu a'lam. Pak Ustadz, bolehkah seorang pekerja berat tak berpuasa dan berniat mengganti di bulan yang lain? Antum tanya langsung ke saya nanti. Ini yang bertanya, datangi saya akan jawab. Karena pertanyaan ini kalau dikatakan tidak boleh atau boleh, ini berbahaya. Ya, tergantung kepada keadaan. Nah, makanya anak katakan kepada antum, tanya. Kalau antum ingin jawaban, tanya ke kita langsung dan saya akan jawab dengan terperinci. Wallahu a'lam. Karena sebagian mengatakan, oh sudah bolehlah, berarti menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Bolehlah, orang sudah berat, ini pakai akal. Maka tanya langsung Allah. Ustaz, bagaimana kalau kita memata-matai ibadah keluarga kita untuk menegur atau mendidiknya agar lebih baik? Subhanallah, enggak boleh. Antum sudah menganggap baik istri antum, enggak usah antum mata-matai lagi. Hah? Bahkan seorang muslim dikatakan seorang salaf, kalau ada seorang datang mengabarkan ini, antum enggak dengar ya, si fulan tuh gini, ya ilahi, antum bagus diam, antum ini seperti syaitan, pergi antum, Ya. Karena apa? Zohir orang tadi kita anggap baik, akhirnya dengan kabar tadi menjadi buruk. Kecuali dalam perkara-perkara yang mesti. Ada beberapa poin perkara yang mesti disingkap suatu kesalahan yang terselubung dan seterusnya. Tapi kalau sana antum lihat istri antum baik, zohirnya anak antum, enggak usah antum mata-matai. Nanti antum juga enggak bisa tidur sendiri. Antum enggak tenang hidupnya. Antum mata-mati istri antum rupanya terbukti. Misalnya, antum enggak tenang hidupnya. Kenapa antum harus mensingkap sesuatu yang sekarang Allah SWT berikan ketenangan, kepercayaan dan seterusnya. Antum berusaha ingin menyingkap sesuatu yang ditutup oleh Allah SWT. Apalagi sesuatu yang mungkin sudah dia tinggalkan, sudah dilupakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, tolong berikan nasihat terkait orang tua yang menginginkan atau membuat perpecahan terhadap keluarga, bagaimana sikap anak. Taib, sikap anak kepada orang tua itu sangat jelas dalam Al-Quran. Sangat jelas dalam Al-Quran. Bahkan wasiat berbuat baik kepada orang tua tidak kita dapati dalam Al-Quran kecuali digabungkan dengan apa? Perintah beribadah kepada Allah. Jadi sekalipun orang tua melakukan banyak kesalahan, sekalipun orang tua banyak melakukan kesalahan, tetap dia adalah orang tua kita. Kita wajib menjaga hak orang tua. Kita harus tunaikan hak orang tua. Bahkan yang Allah SWT sebutkan dalam surah Luqman, tatkala ibu seorang sahabat yang mulia Abu Ubaidah bin Jarrah memaksa anaknya untuk kufur lagi dari agama Islam. Dan Abu Ubaidah ini adalah orang yang sangat luar biasa berbakti kepada kedua orang tua. Allah tabaraka wa taala menurunkan firman-Nya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Allah larang kita mengikuti keinginan orang tua yang bertentangan dengan syariat. Kita dilarang mengikuti. Akan tapi itu pun, sekalipun dia kafir, tetap Allah mengatakan wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Bergaullah engkau dengan orang tuamu di dunia dengan cara yang baik. Ini kalau seperti ini khitab yang Allah sebutkan tentang orang tua yang kafir, bagaimana orang tua yang masih muslim? Maka seburuk apapun orang tua, sekasar apapun perbuatan orang tua kepada kita, tetap kita harus menghormatinya dan tetap kita katakan dia adalah orang tua kita yang kita hendaknya berbuat baik kepadanya. Ikhwani, tatkala orang tua kita masih hidup, ini kesempatan terbaik untuk bisa masuk ke dalam surga. Maka kita katakan kita turut berduka cita kepada orang yang sudah tidak memiliki orang tua. Enggak ada bapaknya lagi dan tidak punya ibunya lagi. Tapi bagi yang masih punya salah satu di antara keduanya atau mungkin kedua-duanya masih ada, ini kesempatan terbaik. Ridha Allah fi ridha al-walidain. Ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua. Jadi kalau orang tua ridha kepada antum, maka insyaAllah Allah ridha kepada kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan, celaka dan hinalah bagi seorang hamba yang orang tuanya masih hidup dalam keadaan sudah tua renta, atau salah satu di antara keduanya masih hidup tapi orang tuanya tidak bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang tua, antum harus sabar, harus terus berbuat baik. Kalau orang tua memutus hubungan dengan kita, kita jangan putus hubungan dengannya. Kalau seandainya Islam memerintahkan kita menyambung silaturahmi dan memberikan janji dunia akhirat kepada kerabat seperti abang kita, paman kita yang memutuskan hubungan silaturahmi, apa kata Nabi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, sambunglah apa? Silaturahmi. Jadi kalau ada paman kita membenci kita, mencela kita, tidak pernah mengunjungi kita, kita tetap diperintahkan Islam mengunjungi mereka, dan Nabi memberikan janji dunia dan akhirat untuk orang ini, umurnya dipanjangkan, rezekinya dilampangkan. Ini kalau ke paman, ke abang seperti ini, apalagi ke orang tua. Jadi kalau orang tua memutuskan hubungan, kita tetap sambung. Jangan orang tua kasar kepada kita, kita lebih kasar. Orang tua memutus, kita lebih memutuskan lagi. Orang tua tidak pernah berkunjung ke rumah kita, misalnya, kita sama sekali tidak pernah mengunjunginya. Ini salah. Bukan ini sikap seorang muslim. Bukan ini sikap seorang muslim. Jadi kita harus berbuat baik. Kita tetap harus berbuat baik kepada orang tua kita, walaupun orang tua kita apa? Tidak berbuat baik kepada kita. Dan jangan lupa doakan. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa yang harus diucapkan oleh seorang muslim. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kadangkala Tatkala istri kita tidak mau mengikuti keinginan kita, anak kita bandar dan seterusnya, siang malam kita sambil sujud nangis mendoakannya. Tapi tatkala orang tua kita mungkin agak keras kepada kita, enggak pernah kita mendoakan Allah untuknya. Ini hendaknya kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Kita doakan terus, kita terus berbuat baik. Sekalipun mungkin dia tidak berbuat baik kepada kita. Wallahu ta'ala. Sudah habis waktunya. Terakhir lah ya. Ini besok-besok lagi kita jawab. Apakah ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang sholat tarawih 4-4-3 rakaat? Dua sholat tarawih yang paling masyhur disebutkan oleh para ulama, 2-2-1 atau 4-4-3. Lalu sebagian mengatakan, ini ada sebagian ulama yang mengatakan demikian, bahwasanya 4-4-3 itu enggak ada dalilnya. Wallahu a'lam. Dalilnya sangat sharih, sangat jelas. Di mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tentang salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusalli arba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat berapa rakaat? 4 rakaat. Terkait dengan witir yang 3 dengan dua salam atau dengan satu salam tadi sudah kita sebutkan tadi dalam jawaban tadi. Sekarang terkait dengan 4-4 atau 2-2, maka Aisyah mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat 4 rakaat. Jangan engkau tanya bagaimana bagus dan panjangnya sholat beliau. Kemudian beliau lakukan sholat lagi 4 rakaat. Jangan engkau tanya bagaimana panjang dan bagusnya sholat beliau. Ini nas jelas secara zahir ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan maksud hadis itu tetap 2-2 kemudian istirahat. Kenapa Aisyah mengatakan 4? Karena beliau tidak istirahat kecuali setelah beliau melaksanakan 4 rakaat. Tapi tetap kita katakan, kalau Aisyah mengatakan secara zahir seperti ini, yang paling mutabadir yang kita pahami dalam lafaz, Nabi salat 4 rakaat, jangan engkau tanya panjang dan bagusnya. Beliau yang kita pahami dalam lafaz ini menceritakan 2-2 atau 4 rakaat sekaligus. Yang zahir 4 sekaligus. Makanya walaupun sebagian ulama memahami yang benar adalah yang beliau lakukan itu 2-2 kemudian istirahat. 2 salam kemudian istirahat, itu maksudnya 4. Tapi tetap sebagian ulama mengatakan zahirnya ya 4-4 dan tasyahudnya sekali dan salamnya sekali. Jadi intinya ya ikhwani, selama ada isyarat dalil dijelaskan oleh para ulama, silahkan lakukan. Dan dalam hal ini kita berlapang dada, tidak masalah orang sholat 4-4-3 atau 2-2-1, tidak masalah. Atau ada sebagian 8 sekaligus, boleh tidak? 8-3 boleh? Ada hadis ya. Maka dalam hal ini banyak ya pendapat para ulama dengan dalil-dalil mereka sebutkan. Dan tentunya kita tidak mengatakan oh kalau yang 4-4-3 itu bid'ah, masya Allah. Oh yang 23 bid'ah, hati-hati. Karena dalam masalah fikih banyak terjadi perbedaan dan banyak sekali argumentasi dalil yang disebutkan para ulama. Ya, banyak sekali dalil disebutkan para ulama. Hati-hati, jangan terlalu tergesa-gesa mengatakan ini adalah perkara bid'ah, kecuali mungkin setelah ditelaah beberapa dalil terkait dengannya. Kadangkala mungkin sebagian ikhwan mengatakan itu salah karena merujuk pada satu kitab padahal tidak membaca kitab yang lain. Maka jangan tergesa-gesa. Intinya salat tarawih atau salat malam disebutkan dengan beberapa tata cara yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan jumlah rakaat yang sahih, tidak dibatasi hanya 11 rakaat. Silakan salat mungkin 11, silakan 23, bahkan kalau mau 33 juga tidak masalah insyaallah taala. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan salat, dan kalau seandainya sudah hampir waktu fajar, maka tutup salat malammu dengan witir. Berarti berapapun Anda sanggup sholat 1000 rakaat selama semalam, silahkan, tapi tutup sholat yang banyak tadi, ya 1000 rakaat tadi, yang 20 rakaat tadi dengan witir. Lalu kalau 11 rakaat saja Ustaz boleh sesuai dengan dalil. Wallahu ta'ala alam. Mungkin hanya ini kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.